pada saat pesta sunatan dan saat walimatul khitan pada malam hari. Pada tanggal 29 Mei, tepatnya pada hari Rabu tahun 2013, saya mengikuti lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Festival Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Sidoarjo. Dan akhirnya saya mendaftarkan diri sebagai peserta MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Dan akhirnya saya mendapatkan nomor urut ke-12. Karena nomor urut tersebut diurut dari nomor kecamatannya. Karena kecamatan Krian bernomor urut 12. Dan akhirnya saya membacakan Al-Quran atau Qiraat pada lomba MTQ tersebut. Nama saya dipanggil seusai sholat duhur di Masjid Agung Sidoarjo. Dan akhirnya, tepatnya pada pukul 2 siang, tanggal 29 Mei tersebut, tepatnya di Pendopo Delta Waluyo Sidoarjo, pengumuman kejuaraan Lomba Festival Pendidikan Agama Islam akhirnya saya mendapatkan juara ke-1 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Sidoarjo. Dan akhirnya saya diberi piala serta piagam penghargaan serta uang pembinaan itu merupakan bukti wujud terima kasih kepada pemenang lomba Festival Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Sidoarjo. Dan akhirnya saya pada upacara pada awal minggu pertama Juni 2013. Nama saya dipanggil pada upacara bendera di sekolah saya di SD Negeri Kemasan Kecamatan Krian Sidoarjo. Nama saya dipanggil karena saya memenangkan MTQ tingkat Kabupaten Sidoarjo serta teman sekelasku dipanggil karena memenangkan lomba tenis meja se-Kabupaten Sidoarjo. Dan akhirnya saya diberi piala serta di foto di depan seluruh murid atau seluruh peserta upacara di SDN Kemasan. Akhirnya saya berhasil mengharumkan nama Kecamatan Krian serta mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo dan mengharumkan nama sekolah tercinta serta mengharumkan nama Desa Ponokawan Krian Sidoarjo. Inilah riwayat hidupku di bulan Mei 2013. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya bercerita ini karena bulan ini tepatnya pada peringatan hari khitanku dan peringatan lomba MTQ di Kabupaten Sidoarjo yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi bersama Kori Aldi pada bulan Ramadan mendatang. Terima kasih.